langit-langit yang mendung dan tak berbintang. Aku di sini tak lagi ku berdiri untuk dapat melupakannya. Sekeping hati yang tak menyentuhku.